هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana lazalumun kafar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali fikih ringkas kita dari kitab Al-Wajiz. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan tata cara membersihkan najis ya. Kurang lebih ada 8 poin yang beliau bahas di pembahasan tersebut di mana sebagian najis berbeda cara pembersihannya dari sebagian najis yang lainnya berdasarkan dalil-dalil sahih yang telah datang dalam hal tersebut. Maka setelah membahas hal tersebut maka penulis mengangkat sebuah judul bab dengan judul Sunanul Fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Ada yang mau baca? Ai dapat? Hah? Rafinas punya kitab? Fadhal. Mana? Sunanul Fitrah. Naam. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala Sunanul Fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min al-fitrah: al-istihdadu wal khitanu wa qassu asy-syarib wa nadfu al-ibd wa taqlim al-aghfar. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طرقي ابن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفر وغسل البراجم ونفخ الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. نعم. قال سنن الفطرة سنح سنح فطرة sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan, jalan kebaikan ataukah jalan kejelekan. Ini arti sunnah secara etimologi, secara bahasa jalan, baik jalan yang bagus ataukah jalan yang jelek. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang hasanah. Wa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi anqus min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang buruk. Al-hadis. Syahid dari hadis itu adalah penggunaan kata sunnah dengan makna yang baik maupun yang buruk. Maka sunnah secara bahasa artinya jalan. Jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Maka dari ini kita mengatakan bahwa kita tidak mengingkari bahwa sunnah ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Tetapi menjadikan hadis ini yang menyebutkan bahwa sunnah ada yang hasanah, ada yang bid'ah sebagai dalil bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang dhalalah, ini keliru. Karena di dalam hadis hanya menyebutkan sunnah hasanah atau sayyi'ah. Tidak menyebutkan sama sekali bid'ah yang hasanah ataukah bid'ah yang sayyi'ah. Ini makna sunnah secara etimologi, at-tariq. Adapun sunnah dalam bahasa agama, kalau dalam ilmu hadis, sunnah adalah muradif al-hadis, sinonim kata hadis. Dan definisi hadis adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu ucapan, perbuatan, iqrar, sifat, akhlak atau postur tubuh beliau. Inilah definisi sunnah atau hadis dalam penggunaan ahli hadis. Dan sunnah dalam bahasa agama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Beliau menerangkan bahwa sunnah dalam bahasa para ulama salaf adalah beragama mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi. Baik. Dan sunnah juga datang dalam bahasa agama kita dengan makna ketetapan. Maka yang disebutkan ini adalah sunnatullah. Walan tajada li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapatkan untuk sunnah Allah, ketetapan Allah sebagai pengganti ya, atau perubah. Dan hal-hal berikut ini dinamakan dengan sunnah fitrah. Karena ketetapan-ketetapan yang Allah Jalla wa'ala tetapkan ini sangat ya, logis. Dan fitrah manusia yang baik menuntut seseorang untuk merealisasikannya. Ya. Fitrah yang masih sehat ya, menuntut jiwa seseorang untuk merealisasikan hal-hal berikut ini. Jadi sebutan sunanul fitrah di sini bukan berarti semua yang akan disebutkan berikut ini hukumnya sunnah. Jelasnya. Tetapi ini hal-hal yang fitrah manusia yang baik menuntut seorang insan melakukannya atau merealisasikannya. Apa saja, maka beliau sebutkan secara global terlebih dahulu sebelum beliau membahasnya satu persatu. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Min aina Abu Hurairah ya Zaki? Min aina Abu Hurairah? Min Madinah am min Makkah am min Syam? Min la adri. Tayyib. Indak Abu Hurairah dari mana aslinya? Siapa namanya? Awas. Fawaz. Abu Hurairah sahabat Nabi berasal dari mana? Masya Allah. Indak ya Rafinas, min aina Abu Hurairah? Madinah, Makkah? Min Makkah. Ay? Min Yaman. Untuk mudah terkecoh berarti orangnya. Dari Mekah atau Madinah? Mekah. Dari Yaman. Dalam beberapa kutubus sirah disebutkan beliau mendapatkan Islam dari sahabat Ad-Dawsi, ya, seorang sahabat sebelumnya ketika bertemu dengan Nabi di kota Mekah. Dan beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelum Nabi wafat di perang Khaybar. Akan tetapi beliau bisa menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat ini? Pertanyaannya, yang pertama, apakah ini menunjukkan beliau lebih berilmu daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Buktinya, kalau kita membuka seluruh kitab hadis, baik itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Mu'jam, At-Tabarani, Al-Kabir, As-Saghir, Mustadrak Hakim, Sunan Daruqutni, Al-Musnad, At-Tayalisi, dan seterusnya, maka mayoritasnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bolehkah kita mengatakan dengan ini, kita mengatakan bahwa beliau lebih berilmu daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Hah? Tidak, Bang Rian. Alasannya? Bukan sahabat Nabi, bukan Al-Qasar 4, Al-Qasidin. Kita tidak menyatakan beliau lebih mulia dari mereka. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita mengatakan dari sisi ilmu Abu Hurairah lebih berilmu daripada Khulafa Ar-Rashidin? Buktinya, mayoritas hadis Nabi itu datang dari beliau. Hah? Tidak boleh atau tidak? Banyak kalimat tidak ini multi tafsir nih, Bang. Bas. Hendak ya Abu Khalil. Bolehkah kita, sahkah ucapan tersebut? Kalau mengatakan beliau lebih mula dari Khulafa Ar-Rasyidin ini jelas punya ucapan yang menyimpang, ya kan? Tetapi bolehkah kita mengatakan beliau dari sisi ilmu lebih berilmu daripada Khulafa Ar-Rasyidin? Karena hadis-hadis Nabi yang ada di tengah-tengah umat ini mayoritasnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Benarkah ucapan tersebut? Eka, tidak benar, karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak boleh membanding. Para nabi aja boleh dibandingkan. Nabi Muhammad lebih afdal daripada seluruh nabi dan para rasul. Para sahabat pun dibandingkan. Abu Bakar lebih afdal daripada Umar. Umar lebih afdal daripada Uthman. Uthman lebih afdal daripada Ali. Ini perbandingan dan pengutamakan sebagian di atas sebagian yang lainnya. Bariki, bolehkah kita berkata demikian atau sahkah ucapan yang seperti itu? Keliru, karena beberapa alasan. Yang pertama, banyaknya riwayat hadis dari Abu Hurairah ketimbang sahabat yang lainnya tidak menunjukkan beliau lebih pintar dari sahabat yang lain. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau menurut saya, yang keempat sahabat yang utama itu mereka kesibukan dengan ahsan, sahabat. Masya Allah, barakallahu fik. Kebanyakan hadis Nabi yang ada di dalam kitab-kitab hadis berasal dari Abu Hurairah itu tidak menunjukkan bahwa hafalan Abu Hurairah terhadap hadis-hadis Nabi itu mengalahkan hafalan Khulafa Ar-Rashidin. Kenapa? Karena Khulafa Ar-Rashidin yang pertama, mereka berada di masa kebanyakan para sahabat Nabi masih hidup. Sehingga tidak belum menuntut mereka untuk membuat majlis-majlis hadis seperti di masa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini di antara jawabannya kata para ulama. Yang kedua, Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah. Beliau telah tersibukkan dengan sesuatu yang lebih wajib bagi beliau sebagai khalifah. Yang pertama, memerangi pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Nabi palsu dalam sejarah Islam yang memiliki pengikut 40 ribu orang kurang lebih dari Yaman. Yang kedua, beliau tersibukkan memerangi al-mani'iz zakah, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mau mengeluarkannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa Abu Bakar, mayoritas para sahabat Nabi masih hidup dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang berilmu sehingga belum menuntut mereka mencatat menyebarkan hadis seperti di masa Abu Hurairah setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin. Naam. Dan kurang lebih juga demikian untuk di masa Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Nah, Dan para oleh karenanya para ulama menyebutkan beberapa sebab kenapa Abu Hurairah menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Yang pertama, padahal beliau bertemu dengan Nabi hanya berapa tahun? 3 tahun. Yang pertama, karena semenjak beliau bertemu dengan Nabi, walaupun hanya 3 tahun terakhir, beliau memfokuskan diri untuk menghadiri majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus untuk itu. Sampai-sampai disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau pernah jatuh tersungkur antara mimbar Nabi dengan kamar Aisyah radhiyallahu anha, yang disebut dengan Raudhah. Semoga kita dimudahkan kembali untuk masuk ke dalam Raudhah. Amin ya rabbal alamin. Jatuh tersungkur karena kelaparan. Karena kelaparan. Bertahan ya demi menuntut ilmu agama. Bahkan beliau terkadang pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan luar biasa yang beliau rasakan. Nah, semiskin-miskin kita kayaknya belum pernah. Nah, sampai pedih lagi. oleh karena yang disebutkan, beliau kalau enggak ada majelisnya Rasulullah atau tidak majelisnya Rasulullah tidak sedang berlangsung, maka beliau mengejar sahabat-sahabat senior, menanyakan hadis-hadis Nabi kepada mereka yang telah Nabi sampaikan sebelum Abu Hurairah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Abu Bakar, mendatangi Umar, ya, dan seterusnya. Dan itu tidak mengharuskan beliau ketika menyampaikan kepada orang lain, yang menyampaikan hadis ini kepadaku adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena seorang sahabat menghilangkan nama sahabat Nabi ketika menyampaikan hadis Nabi, itu tidak mencacati hadis Nabi. Karena seluruh para sahabat itu udul, adil. Ya, seandainya disebutkan seseorang dari sahabat Nabi tidak diketahui namanya, itu tidak dapat menjadi sebab cacatnya sebuah hadis. Berbeda kalau tabi'in. Kalau tabi'in mengambil sebuah hadis dari seseorang yang bukan sahabat Nabi, kemudian dia sebutkan dari seseorang, dari Abu Hurairah fulan sahabat Nabi, kemudian dari Rasulullah, maka langsung hadis itu didhaifkan. Kenapa? Karena rawinya muhmal atau mubham, tidak diketahui siapa. Dan karena penyebutan seorang tabi'in dari seseorang yang tidak ia namakan itu besar kemungkinan bukan dari sahabat Nabi, dan besar kemungkinan juga dari sahabat Nabi. Nah, bahkan dibuktikan oleh Imam Az-Zahabi ada sebuah hadis yang paling banyak tabi'in di dalamnya, di mana seorang tabi'in meriwayatkan sebuah hadis dari 6 atau 7 tabi'in, baru setelah itu sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab yang lainnya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau fokus mengkaderisasi. Beliau punya majlis, punya majlis ilmu, secara rutin dengan murid-muridnya. Sebab yang lainnya juga kata para ulama, karena beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Muslim untuk dikuatkan hafalannya. Setelah beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa tersebut, beliau mengatakan fama nasitu ba'da dzalika syai'a. Aku tidak pernah lupa lagi. Nah. Sebab yang lain yang kata beliau, kata para ulama bahwa murid-murid yang telah belajar kepada beliau, mereka menyebar ke berbagai negara dan kembali mencetak kader. Dan ini juga salah satu sebab kenapa 4 mazhab lebih tersebar. Padahal di masa itu ada ulama-ulama yang lebih berilmu daripada mereka. Di masa Imam Syafi'i ada yang lebih berilmu daripada Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri. Di masa Imam Malik juga demikian. Ada Zuhri, ada Laits bin Sa'ad. Baik, tetapi karena mereka fokus mengajar dan punya murid-murid yang kembali menghidupkan ilmu mereka. Nah, dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait hal ini, itu terkait hal kenapa beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dari sisi sejarah beliau ini, kita dapat mengemetik pelajaran bahawa seorang junior terkadang bisa menjadi lebih berilmu atau ya lebih tersebar ilmunya daripada seniornya apabila dia lebih fokus. Kalau dibandingkan dengan Khulafa Ar-Rasyidun, tentu Abu Hurairah tidaklah lebih berilmu daripada mereka. Tetapi jika dibandingkan dengan selain Khulafa Ar-Rasyidin yang lebih duluan masuk Islam daripada Abu Hurairah, maka tidak sedikit dari mereka yang tidak lebih berilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, contohnya banyak ya, mah. Dan ini fakta. Ada sebagian sudah mengaji 10 hingga 15 tahun. Ya. Ada satu sebagian orang ngajinya baru 1 tahun atau 2 tahun. Yang baru 2 tahun ngaji ini, dia udah bisa baca kitab. Dia udah paham bahasa Arab, tajwidnya bagus, fikih dasarnya ya, dia paham ya. Masya Allah ya. Sedangkan yang 10-15 tahun ini ya, tidak lebih berilmu darinya. Kenapa? Karena metode belajar tadi. Yang baru ngaji ini belajarnya fokus ya, belajar fokus, dia mempelajari ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab, kaedah fikih, usulul fiqh. Dia belajar akidah per kitab yang berkesinambungan dari satu kitab ke kitab berikutnya. Sedangkan yang satu lagi ngajinya metode jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping. Maksud telinga kanan keluar telinga kiri. Tentunya ini sebuah kebaikan ya, seorang mau menuntut ilmu agama. Tetapi kita sedang menjelas kenapa kok bisa sebagian junior lebih berilmu daripada senior. Orang yang ngajinya baru lebih berilmu daripada orang yang jauh lebih duluan mengaji. Salah satu sebabnya seperti Abu Hurairah, dia fokus. Contohnya misalkan sebagian kita memang kenal dapat hidayah telat. Tatkala ya, kabel udah banyak yang putus. Ya. Kabel udah banyak putus ya. Udah berumur ya, udah banyak tanggung jawab, anak-anak ya dan sebagainya. Sedangkan anak-anak kita lahir dari kita dalam keadaan udah ada paham sunnah. Ya kan? Atau ada anak muda. Ya, umurnya baru 15 hingga 25. Dia masih muda, begitu dapat ide langsung belajar dengan disiplin. Mengikuti pelajaran-pelajaran yang berkesinambungan ya, dan mempelajari ilmu-ilmu dari dasarnya dan ilmu-ilmu alat. Maka tak jarang kita melihat sebagian ikhwan kita, dan ini disayangkan. Ada yang sudah mendekati 10 tahun ngaji, bahkan ada yang sudah lebih. Baca Al-Quran belum benar, dan ini aib ya mah. Belum benar membaca Al-Quran karena lidah yang cacat. Ini ma'dzur, uzur. Tapi kalau karena malu belajar, ya, ini aib. Adapun masalah suara, itu anugerah dari Allah. Ya. Walaupun belajar tajwidnya sama Syekh Sudes, kalau suaranya jelek, ya pulang ke Indonesia, suaranya tetap biasa. Tetapi terpenting seorang membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar dan panjang pendek yang tepat. Bagus tidaknya suara, tetap bacaannya terasa indah selama makhraj dan huruf panjang pendek ya benar. Maka ini nasihat dari ana ya untuk semua ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang mengikuti kajian ini secara offline maupun yang mengikutinya secara offline di TV satelit media Sunnah Aceh ataukah channel yang lainnya, untuk ya membenarkan metode belajar ilmu agama, terkhusus ilmu-ilmu dasar. Contohnya seperti ini fikih ya, jangan sekedar ngaji yang sifatnya memberikan semangat dan memotivasi, itu penting, tiada salahnya. Tapi tak kalah penting kita mempelajari ilmu-ilmu yang sangat mendasar dalam agama kita. Contohnya jamaah, rukun Islam. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun ngaji hanya mampu atau hanya mengetahui rukun Islam ada 5. Tetapi kita enggak tahu apa arti Islam. Ya, apa maksud Islam? Ya, rukun-rukun la ilaha illallah, ada rukun-rukunnya. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa rukun-rukunnya? Ya. Sifat salat Nabi, syarat-syarat salat, wajibat salat, sunnah-sunnah salat, makruh-makruh salat, pembatal-pembatal salat. Ini dibahas secara detail dengan dalil-dalil. Ini sebuah kewajiban, fardhu ain hukumnya, bukan sunnah. Ya. Demikian juga rukun-rukun iman. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun ngaji hanya mengetahui rukun iman ada 6. Tetapi kita enggak tahu apa rukun iman kepada Allah. Rukun-rukun iman kepada para malaikat. Rukun-rukun iman kepada takdir, rukun iman kepada kutub, ya, kepada para rasul dan hari akhir. Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, semua mereka meyakini rukun iman ada 6, tetapi mereka menyimpang tatkala karena keimanan mereka terhadap rukun iman yang 6 itu salah. Ya. Murji'ah, Jahmiyah, Khawarij, semua mereka mengimani rukun iman ada 6. Tetapi mereka sesat karena keimanan mereka terhadap rukun iman yang 6 itu tidak benar. Oke, para ulama menulis kitab-kitab akidah menjabarkan apa rukun iman kepada Allah. Kapan iman seorang kepada Allah itu dikatakan telah benar. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari sirah Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara yang fitrah manusia yang baik menuntut ia melakukannya. Yang pertama, al-istihdad. Mencukur, mohon maaf, bulu kemaluan. Al-istihdad dari kata hadid. Hadid artinya apa? Siapa nama ikhwan kita yang melakopi dirinya al-hadid? Atau al-haddad di mana aja? Hadid artinya apa? Besi. Kenapa Nabi menggunakan kalimat penggunaan besi? Karena mayoritas manusia yang mencukur, mohon maaf, bulu kemaluannya di masa itu menggunakan musa, pisau cukur yang terbuat dari besi. Nah, ini jadi ingat sebuah syubhat yang lucu, tetapi sejatinya itu pelecehan terhadap atau bermain-main dengan perkara agama. Ada sebuah ceramah, ya, saya mendengar syubhat ini tahun 2005 kurang lebih. Ya. Jadi katanya, jenggot itu dianjurkan di masa Nabi. Kalau di masa sekarang tidak dianjurkan lagi untuk berjenggot. Kenapa? Karena di masa Nabi enggak ada tukang cukur seperti masa sekarang, tidak ada silet. Ya, seperti di masa sekarang yang ada di masa itu hanya ya, pedang, tombak, pedang samurai. Kan enggak mungkin para sahabat Nabi mencukur jenggot mereka dengan pedang dan tombak mereka. Makanya diperintahkan agar jenggot itu dibiarkan tumbuh dan tidak diperintahkan untuk dicukur. Berbeda dengan zaman kita sekarang, ada pisau silet, ya, pisau-pisau kecil yang bisa digunakan untuk mencukur jenggot. Maka bagaimana cara membantahnya? Kalau kita lihat hadis ini, pertanyaannya, bukankah di masa Nabi sudah diperintahkan kaum muslimin untuk mencukur bulu kemaluan mereka? Mungkinkah mereka mencukurnya dengan tombak dan pedang samurai mereka? Hah? Gak mungkin, menunjukkan apa? Sudah ada pisau-pisau yang bisa digunakan untuk mencukurnya. Apalagi untuk jenggot. Dengan samurai pun bisa. Jelas ya, sisi pendalilan ya. Ya, emang ya, itulah sebagian orang. Asal ngasih syubhat. Dia menganggap dan mengira syubhat-syubhatnya itu ilmiah. Rupanya syubhat-syubhat yang konyol. Ya. Yang kedua, wal-khitan. Wal-khitan. Melakukan khitan. Yang ketiga, waqasdu syarib. Qas, dari kata miqas, gunting. Memendekkan. Asyarib, kumis. Yang keempat adalah natful ibt. Natful ibt. Mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul azhar. Dan yang kelima adalah memotong kuku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis kedua. Dan kita masih pada penyebutan sunnah-sunnah ini secara global ya. Setelah ini akan dibahas secara rinci. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyru minal fitrah." Ada 10 dari hal yang dituntut oleh fitrah. Dalam hadis yang lain sebutkan apa tadi? Berapa? 5. Di sini 10. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dalam ilmu usulul fiqh, al-adad la mafhuma lahu. Penyebutan angka tidak menunjukkan pembatasan atau pemahaman sebaliknya. Artinya selain itu berarti tidak ada. Tetapi terkadang suatu hukum disebutkan dengan suatu jumlah untuk mudah dihafal. Ya, untuk mudah dihafal. Bukan berarti ya selainnya tidak ada. Yang pertama Nabi sebutkan memendekkan kumis. Di sini nih Nabi mengatakan qas dari kata miqas, menggunting. Oleh karena sebagian ulama mengatakan yang afdal dalam terkait kumis adalah memendekkannya, bukan mencukurnya habis. Sampai-sampai sebagian mereka di antara Imam Malik menganggap lelaki yang mencukur kumis habis sebagai muthla, penampilan yang mencolok, dan beliau berpendapat itu makruh. Tetapi yang rajih kata sebagian fuqaha, dan ini dikuatkan oleh salah satu guru anak Syekh Abdul Rahman Al-Adini rahimahullah ta'ala, tidak bisa dikatakan makruh. Karena makruh salah satu dari 5 hukum taklifiyah yang syar'i, yang hanya dibangun di atas dalil. Dan sesuatu dikatakan makruh apabila ada larangannya. Ada larangannya, kemudian suatu ketika Nabi pernah melakukannya, maka larangan tersebut dikatakan makruh. Naam. Namun tidak jauh dari kebenaran kalau dikatakan afdalnya lebih baik dengan dipendekkan. Ya, dengan dipendekkan. Tetapi sebagian ulama mengatakan, ya, tidak mengapa walaupun dicukur. Ya. Tidak mengapa walaupun dicukur. Ya. Kenapa? Ya, karena yang terpenting dalam hal ini Nabi katakan a'ful luha, ahfus syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot kalian tumbuh dan ahfu. Ya, ahfu. Tipiskan, ya, hilangkan kumis kalian. Nah, maka boleh dicukur dan boleh dipendekkan. Yang tidak boleh diikat, ya, Dr. Wahyu. Baik. Qasu syarib. Yang kedua adalah i'fa'ul lihyah. Membiarkan jenggot tumbuh. Nanti akan kita bahas secara rinci, ya, tentang jenggot. Bagaimana pendapat para ulama dalam hal ini. Yang ketiga, wasiwak. Siwak. Apa definisi siwak? Lebih detail akan datang pembahasannya nanti tersendiri. Namun secara umum, siwak adalah membersihkan mulut dengan kayu siwak ataukah dengan selainnya. Yang keempat, istinsyaqul ma. Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, dan juga mencakup air, mulut. Ya. Waqassul azhar. Memendekkan kuku. Ya. Jadi memanjangkan kuku itu justru bertentangan dengan fitrah, ya. Tapi sekarang justru dianggap sebuah penampilan yang bagus, yang modern, yang tren. Waqassul jara barajim. Dan mencuci sela-sela jari jemari. Wanatful ibut. Mencabut, ya, bulu ketiak. Karena kata para ulama, bulu ketiak jika dicabut itu jauh lebih sempurna daripada ketika dicukur. Karena kalau dicukur akan mengakibatkan tumbuh lebih besar dan lebih banyak. Namun, ya, kata para ulama, penyebutan dicabut ini bukan sebuah kewajiban. Artinya boleh dihilangkan dengan cara apa saja. Nah, jika mampu dicabut, ya dicabut. Ya. Kalau mampu dicabut, maka boleh dengan selainnya. Yang berikutnya, halqul anah, mencukur bulu kemaluan. 6. Jangan sampai menjadi hutan rimba. Intiqasul ma, yakni istinja. Bersuci dengan air. Dari air besar atau ke air kecil. Menggunakan air. Dan yang ke-10, ya, kata Mus'ab, aku lupa yang ke-10, tetapi ya sepertinya al-madmadhah, kata beliau, berkumur-kumur ketika berwudu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Baik. Inilah sunnah-sunnah fitrah yang Nabi SAW sebutkan di dalam dua hadis di atas, dan kita akan membahasnya satu persatu lebih detail sebagaimana yang diuraikan oleh penulis rahimahullahu taala di sini insyaallah taala, atau dengan sedikit tambahan. Baik. Yang pertama adalah khitan. Berapa menit lagi, Adan? Sepuluh. Baik, yang pertama adalah al-khitan. Lanjut atau ada hal yang mau disampaikan? Buka diskusi, silakan. Atau lanjut materi? Hah? Lanjut materi ya. Baik, al-khitan. Al-khitan, kata penulis, wajibun fi haqqir rijali wan nisa. Adalah sebuah kewajiban pada kaum laki-laki dan kaum wanita. Li'annahuma min syi'airil Islam, karena khitan termasuk dari syiar Islam yang besar. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin aslam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang laki-laki yang masuk Islam, alqi 'anka sya'ral kufri waqtatin. Hilangkan darimu bulu atau rambut kekufuran dan khitanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Tirmidzi atau Jami' Al-Jami' As-Saghir. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang ini untuk menegakkan sunnatul fitrah, yang diantaranya adalah melakukan khitan, dan Nabi memerintahkannya dengan kata kerja perintah. Dan hukum asal dari perintah dalam ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna sunnah. Naam. Wa huwa min millati Ibrahim. Khitan termasuk dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat 'alaihi 80 sanah. Ibrahim alaihi salam melakukan khitan setelah berumur 80 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan sampai terbesit di hati antum, wah nyesal nih tahu gini, tunggu umur 80 tahun baru sunat. Ini bisa jadi karena baru saat itu turun wahyu kepada Ibrahim alaihi salam. Sisi penelilan dari hadis ini adalah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa khitan termasuk dari ajaran Nabi Ibrahim AS, dan Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi-Nya secara khusus dan umatnya secara umum dengan firman-Nya, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Kemudian diwahyukan kepadamu untuk mengikutilah olehmu ajaran Nabi Ibrahim AS. Dan khitan dari ajaran Nabi Ibrahim, berarti kita wajib melakukannya. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa yustahabu an yakuna al-khitanu fil yawmi sabi'i lil maulud, dan disunnahkan khitan itu dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Nah, dan itu ya lebih cepat sembuh ya, dan lebih menyehatkan seorang anak. Li hadis Jabir, karena hadis Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqani al-Hasan wal Husain wa qatanahuma li sab'ati ayyam. Nabi mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitan mereka berdua di hari ketujuh setelah lahirnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah. Naam. Kemudian hadis kedua adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sab'atun minas sunnah fis sabi yaumis sabi'. Ada tujuh sunnah pada anak yang baru lahir di hari ketujuhnya. Yang pertama, yusamma, dinamakan. Ya, dinamakan. Dan untuk menamakan anak yang baru lahir, itu boleh di hari ketujuh dan boleh di hari itu juga. Ya. Apa dalil boleh di hari itu juga? Hadis Nabi SAW yang mengatakan, wulida lillailah waladun fasammaituhu bismi abi. Ibrahim. Tadi malam dilahirkan untukku seorang anak. Telah dianugerahkan seorang anak untukku tadi malam. Maka aku pun menamakannya dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim. Nabi mengucapkannya tadi malam. Menunjukkan di hari itu langsung memberikan namanya. Maka boleh di hari pertama dan juga boleh di hari ketujuh. Kedua-duanya sunnah Nabi SAW. Wa yukhtatan. Dan dikhitankan. Al-hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Nasa'i. Baik, dua hadis ini walaupun pada sanadnya terdapat kedhaifan, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan, sebagian ulama hadis mengatakan karena datang dari beberapa jalan, maka hadis ini saling menguatkan antara satu sama yang lainnya. Ya, karena dari jalan yang berbeda dan tidak terdapat rawi yang muttaham, yang predikatnya tidak bisa menguatkan rawi yang lainnya. Tidak didapatkan rawi yang seperti ini di dalam sanad dua hadis ini. Baik, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena kita di pelajaran fikih yang ringkas, perlu diketahui bahwa masalah khitan terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama menjadi beberapa pendapat. Sebagian ulama berpendapat seperti yang diuraikan oleh penulis, hukumnya wajib untuk laki-laki dan untuk wanita. Sebagian ulama ada yang menyatakan sunnah muakkadah pada laki-laki dan pada wanita. Ada juga yang menyatakan wajib pada wanita dan sunnah pada wajib pada lelaki dan sunnah pada wanita. Nah, dan ada yang menyatakan ya wajib pada lelaki ya dan mubah pada wanita. Pendapat jumhur dan pendapat kebanyakan para ulama ya dari masa dahulu ya dan masa hari ini sampai hari ini di antara mereka Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Al-Lajna Daimah bahwa hukumnya wajib untuk kaum laki-laki dan sunnah muakkadah untuk kaum wanita. Kenapa kaum wanita dibedakan? Karena kata para ulama kalau kaum laki-laki tidak melakukan khitan akan menyebabkan ya kekurangan pada taharahnya. Di mana tempat tersebut akan menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan ini akan mencacati kesuciannya. Ya, mencacati kesuciannya. Dan hal tersebut tidak dikhawatirkan pada seorang wanita. Berkaitan dengan syarat sah ibadahnya itu bersuci. Sedangkan hikmah dibalik dianjurkannya khitan kepada kaum wanita adalah untuk menormalkan syahwatnya. Karena hal yang dimaklumi kata para ulama, seorang wanita akan normal syahwatnya dengan dikhitan. Ya. Dan apabila dia tidak dikhitan, syahwatnya akan bergojolak dan sulit untuk ia kontrol. Oleh karena Syekh Utsaimin sebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, rata-rata wanita kafirah mereka tidak berkhitan. Oleh karena yang mereka berpotensi dan sering atau mudah jatuh ke dalam zina karena sulit mengontrol syahwatnya yang lebih bergojolak ketimbang wanita yang telah dikhitan. Akan tetapi sebagian ulama mengingatkan apabila bagian yang dipotong tersebut dipotong berlebihan atau melampaui batas maka mengakibatkan syahwatnya hilang atau lemah. Nah, hal ini diingatkan oleh para ulama dalam fikih kontemporer di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan walillahilham banyak kok medis yang bisa melakukan khitan. Ya. Ya, anak saya di umur kecil ya khitan yang perempuan ya. Alhamdulillah di Banda Aceh ini banyak ya yang bisa melakukannya. Jangan percaya jika ada yang menyatakan bahaya, tidak bagus wanita itu dikhitan dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang mengatakan dokter-dokter kafir tidak menganjurkannya. Ya, lah, ucapan orang kafir kok dijadikan landasan hukum. Ya. Dan tidak benar ya, saya pernah mendengar sebutan bahwa ulama Saudi juga tidak menganjurkan kaum wanita melakukan khitan. Ini enggak benar. Penisbatan yang tidak benar kepada ulama Saudi Arabia, Mekah dan Madinah. Lajna Daimah jelas menegaskan hukumnya sunnah muakkadah untuk kaum wanita. Dan wallahu a'lam bishawab, itu yang lebih kuat. Ya. Karena sudah adzan, kiranya ini dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kita, insyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu ta'ala alam yusab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'wah yang kita bagi itu membutuhkan apa?